Madu Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh pengarang kitab Tauhid Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab ini, yaitu asar dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala musannif rahimahullahu taala wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi shadiqan. Berkata sahabat Ibnu Mas'ud, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh, kata beliau, aku bersumpah dengan nama Allah dusta, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah jujur. Asal ini disebutkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dan juga At-Tabrani dalam Mu'jal Kabirnya dan yang lainnya. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini bukan berarti beliau mencintai bersumpah dengan dusta. Ini bukan berarti beliau mencintai sumpah dengan dusta atau mencintai dua-duanya. Cuma sumpah dengan nama Allah dusta lebih dicintai, bukan. Maka perlu dalam memahami perkataan salaf yang semacam ini berusaha untuk memahami yang benar. Karena banyak perkataan salaf yang kadang-kadang terkesan mencintai sesuatu yang tidak semestinya. Seperti perkataan Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, la'an akulad dunya bitobli wal mismar ahabbu ilayya min an akulaha bidinihi au kama qala. Kata Fudail bin Iyad, sungguh aku mengambil dunia, makan dari dunia dengan tobel, genderang, alat musik, dan mismar, seruling, lebih aku cintai daripada aku mengambil dunia dengan agamaku. Lebih aku cintai, bahasanya. Ini bukan berarti Fudail mencintai dua-duanya. Ya. Cuma makan dengan genderang atau sering lebih dia cintai. Bukan seperti itu maknanya. Nah. Maka hendaknya dalam mensikapi perkataan salaf yang seperti ini hendaknya berhati-hati. Naam. Maka perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu ini maknanya adalah dosa selain syirik atau dosa syirik ashor itu lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Kenapa? Bersumpah dengan nama Allah dusta dosa besar. Minal kabair. Umum dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Wallah umpamanya. Lalu dusta. Minal kabair. Sekarang bersumpah dengan selain nama Allah. Jujur. Jujur sumpahnya. Tapi dengan nama Allah. Ini syirik ashor. Syirik ashor. Nabi ingin menjelaskan syirik ashor lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Mu'alif rahimahullah menyebutkan asar ini dalam bab ini, wallahu a'lam bishawab, ingin menjelaskan. Walaupun dalam bab ini berbicara tentang syirik ashor, ya, yaitu syirik berkaitan dengan lafad, bukan berarti ini masalah kecil. Karena syirik ashor itu lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Ini penting. Diperhatikan. Jangan, wah ini kan syirik ashor bukan syirik akbar. Iya. Syirik ashor itu lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Perkataan Fudail bin Iyad tadi. Yang sudah mengatakan. La'an akula dunya bitobl wal mismar ahabu ilayya. Min an akula akulaha bidinihi. Maksudnya ini dua-duanya tercela. Cari makan dengan alat musik, bahasa kita ngamen. Itu tercela. Haram. Cari dunia dengan agama juga tercela. Bahkan mencari dunia dengan agama lebih tercela daripada cari dunia dengan tobel, alat musik. Ini maksudnya. Bukan Fudail mencintai itu, bukan. Walayadubillah. Ini penting dalam memahami perkataan salaf. Ini menunjukkan tentang tercelanya. Bahwa mencari dunia dengan agama lebih tercela daripada mencari dunia dengan alat musik, walaupun semuanya tercela. Sama tadi, bersumpah dengan nama Allah dusta tercela. Haram. Bersumpah dengan selain nama Allah jujur haram, tercela. Tetapi bersumpah dengan selain nama Allah jujur lebih besar daripada bersumpah dengan nama Allah dusta. Nah, ini maknanya. Maka di sini pentingnya sihatul faham. Dalam ilmu sihatul faham, memahami dengan benar, baik memahami nas Al-Quran, memahami nas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun memahami perkataan salaf dari para sahabat, para a'immah. Ini pentingnya sihatul faham. Ibnu Qayyim rahimahullah Beliau mengatakan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in atau A'lamul Muwaqqi'in. Kata beliau, sihatul fahmi wa husnul qasdi min a'dami ni'amillah allati an'ama biha ala abdihi. Bal, kata beliau, bal ma u'tiya ba'dal Islam afdalu wa ajallu minhuma. Bal huma saqa al-islama wa qiyamuhu alaiha wa qiyamuhu alaihima. Afwan. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, pemahaman yang benar dan tujuan yang lurus, yang bagus, niat yang bagus. Ini dua hal ini. Pemahamannya benar, tujuannya juga khus, baik, niatnya baik. Ini nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Nih, kalau ada seorang mempunyai sihatul faham dan husnul qasdi. Karena kadang-kadang manusia khalal, manusia menyimpang, imma dari sisi ini, al-qusur fil faham, kurang dalam pemahaman, sehingga salah memahaminya. Imma fasadul qas, rusak tujuannya. Pemahamannya benar, masya Allah punya pemahaman, tapi tujuannya enggak baik. Ini bisa menyebabkan seorang tidak aman dari fitnah. Terkhusus fitnah subhat dan fitnah syahwat juga. Maka ada empat, jelaskan oleh sebagian ulama, seorang bisa terjatuh dalam fitnah subhat, bahkan mungkin syahwat. Pertama, an-naqsu fil ilm, kurang ilmunya, kurang ilmu. Itu mudah orang kena subhat. Yang kedua, taksir fi talabil ilm, mengabaikan dalam menuntut ilmu, kurang semangat menuntut ilmu. Ini juga mudah orang kena subhat, taksir dalam talabil ilm. Enam, mengabaikan. Enam. Yang ketiga, al-kusur fil faham, kurang pemahamannya. Semangat berilmu tapi kurang paham. Semangat berilmu, masya Allah, semangat, tapi al-kusur fil faham, yaitu tidak mempunyai pemahaman yang benar. Yang terakhir, kata beliau, kata ini yang lebih parah lagi, su'u fil qas fil niat, buruk niatnya, jelek tujuannya. Ini lebih parah, paling parah katanya. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam takrib Tadmuriyah. Ini ya ikhwan. Dan beliau mensarah maklumat ini. Maka sihatul faham ya ikhwan, mempunyai pemahaman yang benar dan lurus niatnya, Baik tujuannya, ini nikmat yang besar. Lalu kata beliau, bahkan kata beliau, tidak ada ma'utiyah, tidaklah diberi setelah dia berislam lebih afdol dan lebih mulia dari keduanya. Kalau orang sudah berislam, tidak ada yang diberi oleh Allah lebih afdol daripada pemahaman yang benar dan lurus niatnya. Tentang Islam mempunyai pemahaman yang benar dan tujuannya juga baik. Berapa banyak orang belajar Islam tidak bisa memahami dengan benar. Terkadang pemahamannya benar, tapi khalal dari si al-qas tujuannya. Enggak lurus, enggak baik tujuannya. Maka apabila seorang telah berislam, tidak ada yang lebih besar bagi dia diberi kecuali sihatul faham dan khusnul qas. Bahkan kata beliau, ditegaskan lagi, dengan keduanya inilah Islam akan berjalan dan Islam akan tegak. Dengan sihatul faham dan husnul qas, Islam akan berjalan dengan baik dan Islam akan kuat. Lalu beliau lanjutkan, wasihatul fahmi, kata beliau, nur yakdifuhullah fi qalbil abd. وَيُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الصَّحِي وَالْفَاسِدِ وَالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْهُدَى وَالْضَلَالِ وَالْهَدِي وَالرَّشَادِ وَيُمِدُّهُ حُسْنُ الْقَصْدِ وَتَحَرَّى الْحَقَّ وَتَقْوَى الرَّبِّ fisair wal asair wal anani wal alania taqtau madata ittiba'il hawa wa isarud dunya wa talabil mahmadah al haq wa tarkit taqwa aw kama qala. Kata beliau, pemahaman yang benar ini cahaya yang Allah berikan kepada hati seorang hamba. Maka ala ilmu nur. Nah ini. Ala ilmu an-nur. Ala ilmu nurun. Naam. Karena dengan pemahaman yang benar itulah bisa membedakan mana yang sahih, mana yang fasid, mana yang rusak. Mana yang hak, mana yang batil. Mana petunjuk, mana kesesatan. Mana yang menyimpang, mana yang lurus. Dan husnul qasd sekarang ini, baiknya tujuan. Ini yang akan membantu untuk mengikuti kebenaran. Menjadi takwa kepada Rabbnya. Di dalam sair, dalam perjalan. Nah, dan akan memutus dari mengikuti hawa. Mengutamakan dunia. Ini. Jadi, pemahamannya benar. Niatnya bagus. Ini. Akan naam. Karena niat yang bagus inilah yang akan menjadikan dia mengikuti yang benar, menjadikan dia bertakwa, takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia punya pemahaman yang baik, tapi karena tujuannya tidak baik, tidak bisa mengikuti yang baik itu. tidak bisa ikuti yang benar, tidak bisa mengambil yang benar. Maka dari sini pentingnya mempunyai pemahaman yang benar, didukung dengan tujuan yang baik. Husnu al-qasd. Baik terhadap ayat Allah Al-Quran, mempunyai pemahaman yang benar. Terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman yang benar. Perkataan para sahabat, para a'imah dan yang lainnya. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud yang kita baca. Bahkan yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ingin menjelaskan bahwasannya dosa syirik ashar lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Bukan karena beliau mencintai bersumpah dengan dusta, bukan. Tapi ingin menjelaskan. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa minal ma'lum annal halifa billahi kadhiba minal kabair lakinna syirka akbar wa inna syirka akbaru afan lakinna syirka akbaru minal kabair wa in kana ashor kama taqaddama bayanu dzalik. Maka telah dimaklumi bahwasannya bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, dusta termasuk dosa besar, minal kabair. Akan tetapi syirik lebih besar daripada dosa besar selain syirik, walaupun syirik ashor, sebagaimana telah dijelaskan di depan. Naam. Nah ini. Karena dosa syirik ya ikhwan, walaupun syirik ashor ini dikhawatirkan masuk pada firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik apabila dia meninggal membawa kesyirikan, melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini umum. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwasannya ayat ini mencakup syirik akbar dan syirik ashor. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali pelakunya bertobat kepada Allah sebelum meninggal. Dalam hadis, man mata huwa yusyriku billah yusyriku billah dahulan nar aw kama qala. Barang siapa yang meninggal dan dia menyekutukan Allah, dahulan nar. Ancaman. Makanya yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, dusta lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nasinya Allah jujur. Maksudnya dosa syirik Yaitu bersumpah dengan selain nama Allah walaupun jujur itu syirik ashor. Bersumpah dengan nama Allah dusta itu dosa besar. Ini yang dimaksud, bukan beliau mencintai bersumpah dengan nama Allah dusta, bukan. Maka hendaknya kita berhati-hati dari kesyirikan, walaupun syirik ashor, yaitu seperti lafad-lafad kata-kata yang mengandung kesyirikan yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Contoh-contoh, berhati-hati. Wa idza kana hadza, kata beliau, kata Syekh Abdurrahman, wa idza kana hadza halus syirkil ashor, fa kaifa bisyirkil akbar al mujibi li khuludi finnar. Apabila keadaan syirik ashor seperti ini, yaitu lebih besar daripada dosa besar, lalu bagaimana dengan syirik akbar yang mengharuskan pelakunya kekal di neraka? Perbedaan syirik ashor dengan syirik akbar. Pertama, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik ashor tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi diancam dengan azab karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ini jangan disepelekan, walaupun tidak keluar tapi diazab. Ada Allah pedih. Yang kedua, syirik ashor menjadi sebab kekalnya syirik akbar menjadi sebab kekalnya di neraka bagi pelakunya. Syirik ashor tidak menjadi kekal di neraka walaupun dia masuk neraka karena dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diazab tidak kekal di neraka. Tapi tidak kekal namanya neraka, jangan disepelekan. Panasnya jangan dianggap seperti panasnya di api dunia. Siksaan yang paling ringan aja di neraka, kakinya menginjak, otaknya mendidih. Nah, ini kakinya yang menginjak, otaknya mendidih. Apakah ada api di dunia seperti itu? Gosong aja mungkin belum mendidih otaknya kalau api dunia. Maka jangan menganggap kecil, wah tapi kan gak kekal. Jangan seperti itu. Iya, kalau itu syirik ashor, ternyata syirik akbar umpamanya, tapi berbahaya. Perbedaan yang ketiga, syirik akbar membatalkan seluruh amal soleh yang dilakukan. Ini pentingnya tauhid. Bahayanya syirik. Maka syirik sumber kerusakan, baik kerusakan bagi pelakunya dan juga sumber kerusakan di muka bumi adalah kesyirikan. Bagi pribadi manusia, rusak seluruh amal solehnya karena syirik akbar. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Bahkan Allah berfirman kontennya kepada Rasulnya, apabila kamu syirik maka batal amalmu. Namun Rasulullah SAW mustahil berbuat syirik. Tapi ini konteks dalam kentian adalah baik anda kata Rasul saja berbuat syirik, batal amalnya, apalagi selain Rasul SAW. Makanya pentingnya memperhatikan masalah tauhid. Dan tauhid sebagai sumber kebaikan, kemaslahatan. Nah, baik pribadi manusia yang bertauhid menjadikan amalnya diterima dengan tauhid. Amal solehnya terjaga dengan tauhid. Ini. Maka dakwah para nabi, para rasul alaihissalam adalah memperbaiki tauhid manusia, memperbaiki akidah manusia, mendakwakan tauhid, memperingatkan syirik. Karena syirik akan membatalkan amalan. Enggak ada manfaatnya amal seorang apabila disertai dengan syirik akbar. Maka hendaknya kita mempunyai perhatian yang besar terhadap tauhid dan juga mempunyai perhatian yang besar untuk mengetahui tentang macam-macam syirik, terkhusus untuk diri kita masing-masing, untuk menjaga amal soleh kita, menjaga amal perbuatan kita, jangan sampai batal disebabkan karena terjatuh dalam kesyirikan dan dia tidak mengetahui kalau itu berbuat syirik. Adapun syirik ashor membatalkan amal yang berkaitan dengan syirik ashor tersebut, tidak membatalkan amalan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan syirik ashor. Termasuk syirik ashor adalah seperti riya. Ini syirik ashor, syirik kecil. Dan ini membatalkan amal soleh yang berkaitan dengan yang riya. Adapun amal soleh yang lain yang tidak riya tidak batal. Ini yang dimaksud syirik ashor. Orang bersumpah dengan selain nama Allah, syirik ashor. Apabila hanya di lisan saja, lafad, syirik ashor. Tidak membatalkan ibadah-ibadah yang lain. Tapi sekali lagi kita ingatkan, jangan menyepelekan masalah syirik, walaupun syirik ashor, karena membatalkan amal yang berkaitan dengannya. Secara umum, jangan mengabaikan dosa. Enam, dosa adalah dosa. Enam, yang diancam dengan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sampai sini dulu karena sudah azan Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-'afwu minkum ya aulad, belum sempat ini karena waktunya. Naam. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita beri kesempatan, ya. Mau enggak? Mau. Sekarang mau. Mau tunjuk-tunjukkan. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.